بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis 14 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membaca bab yang ke-24. Penulis mengatakan, babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab ke-24, hukum sihir. Kalau terjemahan dari buku Arabnya, bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Ya, bab penjelasan tentang sesuatu dari macam-macam sihir. Karena kalau kita terjemahkan sesuai dengan buku yang kita pegang, hukum sihir berarti hanya berkutat atau berbicara tentang hukum sihir. Belajar sihir bagaimana? Apa itu sihir? Bagaimana sikap seorang muslim terhadap tukang sihir? Bagaimana nasib tukang sihir dan semisalnya? Sedangkan kalau kita mempelajari di dalam buku aslinya tertulis bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Makanya nanti akan disebutkan berbagai macam sihir dan juga hukum-hukum tukang sihir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa muqaddimah. Betul apa betul? Ya, pendahuluan tentang sihir. Ya, beberapa hal yang sudah saya sampaikan dari pendahuluan tentang sihir, di antaranya yaitu pengertian sihir. Sudah ini? Ya. Kemudian pengertian istilah-istilah yang ada di yang berkaitan dengan sihir seperti kahin, arraf, kemudian mu'jizat, karamah, ahwal syaitaniyah, ya, dan semisalnya. Nah, sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita juga sudah membaca pada pertemuan atau mempelajari pada pertemuan sebelumnya sihir, macam-macam sihir. Yaitu sihir apa? Hayalan. Sihir hayalan. Ini sudah kita bahas bahwa dihayalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir bahwa beliau mengerjakan sesuatu tetapi beliau tidak mengerjakannya. Ini sihir hayalan. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa tali-tali, tongkat-tongkat kecil yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun, dikhayalkan di mata oleh Nabi Musa alaihi salam bahwa dia adalah ular-ular kecil yang bergerak-gerak. Ini namanya sihir, sihir khayalan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penafsiran menarik. Saya bacakan tafsir menarik tentang cerita tukang sihir, tukang sihir Fir'aun. Ya. Dan begitulah manusia, Pak. Hatinya itu dibolak-balik. Makanya Allah, Rasulullah sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau seandainya terbolak-balik kepada kebaikan, alhamdulillah. Ini yang menakutkan kalau terbolak-balik kepada keburukan, kepada kemaksiatan, lebih parah apalagi kepada kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Ini sangat berbahaya. Maka lihat sekarang, tukang sihir Fir'aun di pagi hari kafir, sore hari sudah beriman, menjadi hamba Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengatakan, "Falamma ayana as-saharatu dzalika wa shahaduhu wa lahum khibratun bi furunis sihr wa turuqihi wa wujuhihi." Jadi ceritanya begini, Pak, sebelum saya artikan. Tukang sihir Fir'aun ini masih kita berbicara tentang sihir khayalannya. Tukang sihir Fir'aun ini ketika melemparkan tali, melemparkan tongkat kecil, maka mereka mempunyai sihir khayalan. Yang mana akhirnya dengan sihir khayalan tersebut, Nabi Musa alaihissalam menjadi takut, menghayal bahwasanya itu adalah ular yang bergerak kepada beliau. Fa'aujasa minhum khifah. Maka di dalam dirinya terdapat rasa takut, karena dikhayalkan kepada mata Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang menariknya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam ya melemparkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 9, wa alqi fi yaminik ma fi yaminik. Wahai Musa, lemparkan tuh tongkat yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u. Maka itu tongkat nanti akan menghentikan apa yang telah mereka perbuat. Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya yang mereka telah perbuat adalah tipuan tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Nah, ini lihat baik-baik. Oh, tukang sihir tidak akan pernah beruntung bagaimanapun yang dia kerjakan. Fa ulqiyas saharatu sujada. Di sini timbul pertanyaan. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular kecil-kecil yang dari tukang sihir Fir'aun tadi, maka tukang sihir Fir'aun langsung tersungkur sujud dan mengatakan, amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Langsung sujud dan mereka mengatakan, kami beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu disebutkan dalam surat Thaha ayat 69-70. Lihat dalam surat Asy-Syu'ara sama persis ceritanya. Fa'alqa Musa 'asahu. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka ternyata tongkatnya tersebut menghancurkan apa yang dibuat-buat oleh tukang sihir Fir'aun. Fa ulqiyas saharatu sajidin. Maka akhirnya tukang sihir Fir'aun tersebut sujud dan mereka mengatakan, "Amanna bi rabbil alamin." Kami beriman kepada Rabb alam semesta. Rabbi Haruna wa Musa. Rabbnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulqiyas saharatu sajidin. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya sama, ceritanya sama. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka tukang sihir Fir'aun tersebut langsung tersungkur sujud dan beriman. Pertanyaan saya, jadi cerita yang panjang tadi, kenapa tukang sihir Fir'aun langsung sujud dan beriman? Hah? Pakai mic. Kalau benar jawabannya saya kasih minyak wangi. Mudah-mudahan masih banyak. Nah. Karena tukang sihir Fir'aun mengetahui kalau tongkat yang dilemparkan Nabi Musa yang menjadi ular tersebut bukanlah sebuah sihir. Bukanlah sebuah sihir. Ulangi. Biar orang-orang yang masih mikirin di luar sana, sinetron masih langsung. Ya. karena tukang sihir Fir'aun mengetahui kalau tongkat yang dilemparkan Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular bukanlah sihir. Bukanlah sihir. Apa maksudnya? Mereka kan lempar, mereka yang lempar itu ambil mas. Minyak wangi yang dilempar. Mereka yang lempar itu adalah minyak wangi lagi. Apa? Tali. Tongkat-tongkat kecil. Mereka lempar itu. Dan tahu mereka bahwa ah, ini tali. Mata ente aja yang kami sihir gitu. Ini tetap tali. Tapi ketika Nabi Musa melemparnya, ini berubah ular. Ini beneran ini. Mereka tahu. Tahu sihir. Ini bukan sihir yang kita punya. Ini tongkat berubah ular beneran. Dan itu yang dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir. Coba perhatikan perkataan beliau. Falamma ayana as-saharatu dzalika wa syahaduhu wa lahum khibratun bi furuni as-sihr wa turuqihi wa wujuhi 'alimu 'ilman al-yaqin anna hadha alladhi fa'alahu Musa laysa min qabili as-sihr wal 'iyal. Ketika mereka benar-benar melihat, menyaksikan, dan mereka punya ilmu tentang sihir, cara-caranya, sisi-sisinya. Mereka akhirnya benar-benar meyakini bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan dari sihir dan tipuan, bukan. Wa annahu haqqun la miryata fihi. Dan ini adalah benar adanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa la yaqdiru ala hadza illa alladhi yaqulu li syai' kun fayakun. Yang paling penting. Dan tidak ada yang menguasai untuk melakukan seperti ini kecuali orang yang mempunyai apabila dia mengatakan kun fayakun. Tidak sama seperti kita. Ini yang menyebabkan mereka langsung beriman. Fa inda dzalika waqa'u sujadan lillah wa qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Pada saat itulah mereka langsung sujud karena Allah dan mengucapkan kami telah beriman kepada Rabb alam semesta, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Walihada qala Abdullah bin Abbas. Lihat, Abdullah bin Abbas menafsirinya bagaimana? Kanu awwalan nahari saharatan wa fi akhirin nahari syuhada'a bararah. Mereka di pagi hari tukang sihir. Nah, ini yang saya katakan tadi. Berbolak-balik manusia. Maka hati-hati, Pak. Kalau berbolak-baliknya kepada kebaikan, walhamdulillah. Coba kalau berbolak-baliknya kepada keburukan. Kata Abdullah bin Abbas, di pagi hari mereka tukang sihir. Sore hari karena dibantai oleh Fir'aun. Mereka adalah orang mati syahid yang baik. Ya. Kemudian Muhammad ibn Ka'ab rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu thamanina alfan. Tukang sihir jumlahnya waktu itu yang melawan Nabi Musa 80 ribu tukang sihir. Wa qala al-Qasim ibn Abi Bazzah kanu 70 alfan. Al-Qasim bin Abi Bazzah menceritakan bahwa mereka jumlahnya 70 ribu. Ya. Ini menunjukkan begitu banyaknya orang yang beriman. Makanya Fir'aun waktu itu mengatakan, coba kata Fir'aun bagaimana? Disebutkan di dalam surat Toha ayat 71, qala amantum lah qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allakum 'allamakumus sihr. Kata Fir'aun, kesel melihat puluhan ribu beriman. Kalau satu orang masih mending, Pak. Satu orang sujud mengatakan itu enggak ada apa-apa. Puluhan ribu beriman. Makanya Fir'aun mengatakan, "Hei, kalian semua, kok beriman? Saya belum izinkan kalian." Fir'aun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat pelajaran menarik dari seorang Fir'aun ini, yaitu salah satu pelajarannya adalah bahwa kesombongan itu jika tidak diobati, dia semakin memuncak. Awal-awal Fir'aun mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain aku. 40 tahun setelah mengucapkan pernyataan itu, dia mengatakan dengan tegasnya, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ini sifat sombong buruknya. Kalau tidak diobati, tidak menurunkan ego, maka dia akan tambah membesar, tambah memuncak. Ini hati-hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sihir jenis kedua. Macam-macam sihir, sihir jenis kedua yaitu sihir hakikat. Sihir hakikat itu bagaimana? Sihir-sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir berupa memberikan keburukan kepada objeknya. Seperti sihir pengasihan, sihir pelet, santet, guna-guna. Ini semua sihir hakikat. Artinya hakikatnya dia ada. Terjadi pada diri seseorang keburukan, penyakitkah, sampai mati mungkin. Ya, ini sihir hakikat. Sihir jenis ketiga, sihir ketangkasan. Sihir ketangkasan yaitu sihir yang dilakukan oleh para tukang sulap dengan ketangkasan tangan. Ini pun disebut dengan sihir. Karena makna sihir secara bahasa adalah tipuan. Makna sihir secara bahasa adalah apa? Tipuan. Maka orang-orang yang menipu dengan kecepatan tangannya, ini disebut juga dengan tukang sihir. Tetapi tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Tukang sihir yang memang mereka berhubungan dengan jin, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin membahas tentang apakah benar adanya sihir. Ini sebagai mukaddimah, Pak ya. Inilah yang membuat kajian kitab kita ini agak lama. Karena kadang-kadang kita membiarkan kitab kita dan pergi kepada hal-hal yang merupakan mukaddimah. Tapi insya Allah masih berkaitan dengan kitab ini. Apakah benar ada sihir? Sebagian orang yang mendewakan akal enggak, mengatakan enggak benar. Wah, itu kan keadaan psikologisnya aja. Kadang-kadang ketawa sendiri, ya. Kadang-kadang kejang-kejang sendiri. Mungkin uratnya lagi tekapit. Nah, misalkan ada yang seperti itu, ya. Mereka tidak percaya dengan adanya sihir. Maka untuk itu kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang adanya sihir. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian surat Al-Baqarah ayat 102 ini. Saya tidak bacakan semua ayatnya, tapi sebagian darinya. Yaitu Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Lihat. Maka manusia belajar dari dua malaikat. Ya, manusia belajar dari dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Ilmu sihir yang dengannya, lihat kata-kata dengannya ini, yang dengannya memisahkan antara suami istri. Itu dalilnya. Al-Baqarah ayat 102. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendalilannya bagaimana? Nah, perhatikan. Pendalilannya disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Di antara apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani adalah, perhatikan, di dalam kitab Tafsir Fathul Qadir, fi isnadit tafriq ila as-sahrah wa ja'ala as-sihra sababan lidzalik dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulubi bil hubbi wal bughdi wal jam'i wal furqati wal qurbi wal bu'di. Lihat. Tadi ayatnya berbunyi bagaimana? Manusia kemudian belajar dari dua malaikat tersebut ilmu sihir yang dengannya terpisahlah antara suami istri. Kata Imam Asy-Syaukani, ketika disandarkan terpisahnya suami istri disebabkan sihir, menunjukkan bahwa sihir mempunyai pengaruh. Berarti bahwa sihir itu ada pengaruh. Pengaruh memberikan rasa cinta, rasa marah, rasa ingin bersatu, rasa ingin berpisah, rasa ingin dekat, rasa ingin jauh. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu memang ada. Nah, saya ulangi, dalilnya Al-Baqarah ayat 102. Pendalilannya bagaimana? Pendalilannya begini, bahwa ketika terpisahnya sihir tersebut, terpisahnya suami istri tersebut gara-gara sihir, menunjukkan bahwa apa? Sihir mempunyai pengaruh. Ini menunjukkan bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada hakikatnya, ada pengaruhnya. Ini ayat pertama sebagai dalil kita. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat kedua sebagai dalil kita, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad. Ayat ketiga. Ayat keempat. Al-Falaq ayat keempat. Allah berfirman, wa min syarri nafathati fil 'uqad. Aku berlindung denganmu wahai Rabb dari buruknya wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Meniup di buhul-buhul. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalilnya. Pendalilannya bagaimana? Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Walaula anna as-sihra lahu haqiqatan lama amara Allah bil isti'adati min." Kalau seandainya sihir tidak mempunyai pengaruh, enggak ada pengaruh sihir, maka Allah tidak mungkin memerintahkan kita untuk minta perlindungan. Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan karena memang sihir itu ada. Ini dalilnya. Ya, dan itu pendalilannya. Kemudian dalil yang lain, surat Al-A'raf ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim." Ketika tukang sihir Fir'aun tersebut melemparkan tali-talinya, maka mereka mensihir, lihat, ada kata-kata sihir, mensihir mata-mata manusia dan membuat takut mereka, dan mereka telah datang dengan sihir yang besar. Ini menunjukkan bahwa sihir itu ada apa? Ada pengaruhnya. Baik. Sedangkan sudah berapa dalil dari Al-Qur'an? 3. Dalil dari Al-Qur'an yang lain, surat Yunus ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin." Maka ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat tali-tali tersebut, maka Nabi Musa mengatakan, "Yang kalian lakukan itu bukan sihir." Ya? Sesungguhnya Allah akan menggagalkan usaha kalian. Dan sesungguhnya Allah akan tidak memperbaiki perbuatan orang-orang merusak. Nah ini, perhatikan. Yang kena sihir, kena santet, guna-guna, pelet, pegang ayat ini baik-baik. Inna Allah sayubtiluh. Allah akan menggagalkan sihirnya. Ya, cuma kadang-kadang Allah menggagalkannya itu perlu waktu. Dan di situ waktu itu ujiannya. Ya berat, Pak, orang kena sihir itu berat. Kadang-kadang dia ingin bergaul dengan suaminya, jadi tidak. Kadang-kadang dia ingin melakukan seperti ini, jadi tidak jadi. Dan semisal, berat. Makanya pegang ayat ini baik-baik. Inna Allah sayubtilu. Sesungguhnya Allah akan menggagalkan usaha mereka. Yakini itu baik-baik. Kalau ada yang bertanya, Pak, atau nanti kalau ada yang bertanya itu nanti saya akan sebutkan. Jadi itu dalil. Ya. Dan Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang merusak. Lihat, di sini buruknya perkara sihir dicap oleh Allah sebagai perusak. Maka yang pernah berkaitan dengan sihir, ya, bertobat kepada Allah sebaik-baiknya dengan sebenar-benar tobat. Karena jangan-jangan kita masih dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang perusak di bumi. Dalil yang ke 5, surat Thaha ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihr wallahu khairun wa abqa." Tukang sihir Firaun setelah beriman kepada Allah bagaimana mengatakannya? Lihat, Pak, indahnya taubat. Wallahi indahnya taubat. Ya. Indah sekali taubat. Mereka mengatakan setelah pagi hari memusuh Allah, sore hari beriman. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahan kami dan apa saja yang kami dipaksakan atasnya dari perbuatan sihir. Agar Allah mengampuni itu. Allah lebih baik dan lebih kekal. Ini disebutkan di sini ada perkara sihirnya, menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya. Baik, itu dari Al-Quran. Sekarang kita ambil dalil dari hadis Rasul bahwa sihir itu ada hakikatnya, ada pengaruhnya benar, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Aisyah bercerita, ini hadis mungkin saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Suhira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir sampai-sampai dikhayalkan kepada beliau bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hatta idza kana dzata yaumin wa huwa 'indi da'a Allah wa da'ahu. Lihat. Sampai suatu saat beliau waktu itu menggilirku, beliau berdoa kepada Allah agar sihirnya hilang. Maka saya pesan kepada yang terkena sihir ataupun keluarga yang terkena sihir, jangan pernah lepas doa. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa di dalam mimpinya kemudian datang malaikat di kepala beliau, datang dua malaikat tersebut, beliau bercerita dan ru'yal anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Beliau bercerita, ja'ani rajulan, datang kepadaku dua orang, ahaduma inda rasi wal akharu inda rijlayya, salah seorang dari dua orang tersebut di kepalaku dan salah satunya di kedua kakiku. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi ma waj'ur rajul. Lalu salah satu dari malaikat tersebut mengatakan, wahai kawanku, ini orang sakit apa? Kan ini kepala, ini kan. Ini orang sakit apa? Menunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ini menjawab, matbub. Kena sihir. Kemudian yang ini bertanya lagi, man tabbahu? Siapa yang mensihirnya? Kemudian yang ini menjawab, Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi min Bani Zurayyah. Jadi orang Yahudi yang menyihirnya. Ini menunjukkan bahwa dari kaum Yahudi ada percaya kepada sihir. Ya. Kemudian orang malaikat ini bertanya lagi, fimadha? Dalam perihal apa disihirnya? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sihir selalu ada prakteknya. Sihir selalu ada apanya? Materinya. Apa sih namanya? Buhul-buhulnya, prakteknya ada itu selalu. Maka malaikat ini menjawab, fi mushtin wa musyatah wa juf fi tala'ati dzakar. Artinya rambut yang ada di dalam sisir. Beberapa rambut yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam sisir beliau itu diambil dan disihir. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, fa aina huwa? Itu prakteknya terletak di mana? Dan selalu, Pak, prakteknya itu diletakkan di tempat-tempat yang susah dijamah. Karena kalau dijamah didapati kemudian dibongkar, dihancurkan, habis sihirnya. Maka pernah kejadian, Pak, di Arab Saudi itu ada KPD, Komisi Pemberantasan Dukun. Ya. Mereka mengerahkan penyelam-penyelam menyelam di tepi pantai di tepi Laut Merah di kota Jeddah, tepi Laut Merah. Maka ternyata mendapatkan ratusan buhul dilempar ke sana. Ratusan buhul. Ya, kemudian diruqyah satu-satu, kemudian banyak yang menelpon bahwasanya keluarga kami sudah sembuh alhamdulillah. Tidak ada salah satu, tidak ada cara yang paling mujarab kecuali mencari buhulnya, ikatannya tersebut. Sehingga kemudian diruqyah dihancurkan, maka insyaallah dengan izin Allah akan hilang sihirnya tersebut. Maka di mana dia? Fi bi'ri Dzi Arwan, di sumur namanya Dzi Arwan. Maka Nabi Muhammad SAW bangun, kemudian beliau pergi bersama para sahabatnya ke sumur tersebut dan mengambilnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, enak Rasulullah, ada malaikat yang memberitahu, kami siapa? Ibu kami disihir, atau istri saya disihir, misalkan ada orang berkata seperti itu. Suami saya disihir, anak saya disihir, kami siapa yang membantunya? Maka jawabannya, doa, Anda punya doa. Bukankah Rasulullah SAW sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan buhul tersebut, berdoa kepada Allah. Kadang-kadang dengan doa dia tidak terasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk jalan ke sini. Kasak kusuk dapat. Kadang-kadang dengan doa buhulnya enggak dapat, tapi dihancurin oleh alam. Entah angin, entah api, entah burung yang mematuknya atau apapun, dihancurkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dari menunjukkan bahwa sihir itu ada dan perlu dipercayai. Perlu diketahui bahwa hadis ini tidak dipercayai oleh orang-orang yang mendewakan akalnya dan orang-orang yang ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendewakan akalnya, mereka tidak percaya kenapa Nabi Muhammad SAW kena sihir. Sebabnya kenapa enggak percaya? Siapa yang tahu? Ada minyak wanginya. Bismillah. Hah? Kenapa orang-orang yang mendewakan akal tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW kena sihir? Ghulu. Bisa dijelaskan? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perkara tidak mungkin orang kena sihir kalau mendapatkan perkara gaib. Ada yang lain? Nah. Karena dianggap sebagai nabi dan rasul. Apa penjelasannya? Benar nih jawabannya, cuma perlu penjelasan. Saya jawab ya. Berkaitan dengan jawaban Mas Yazid. Jadi, Nabi Muhammad SAW Rasul dan Nabi. Kata mereka, mustahil seorang Nabi dan Rasul kena sihir. Karena kalau kena sihir, berarti nanti apa yang disampaikan, jangan-jangan itu adalah hasil praktek dari sihir. Wahyu yang kita dapat itu mungkin sihir. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ini kena sihir sedang nih. Ya, paham maksudnya? Paham enggak? Nah, begitu. Jadi mustahil Rasulullah SAW mendapatkan sihir karena ditakutkan tatkala mendapatkan sihir, maka pada waktu itu beliau mengeluarkan wahyu, mengeluarkan hadis, menyebutkan ayat, jangan-jangan itu pas terkena sihir. Maka mereka tidak percaya ini. Termasuk juga tidak percaya hadis ini adalah kaum Syiah radhiyallahu anhu. Kenapa? Sama yang dijawab oleh beberapa kawan-kawan kita tadi, itu sifat ghulu. Karena mustahil Rasulullah SAW kena sihir. Loh, beliau maksum, dijaga oleh Allah. Nabi dan Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua sebab. Ya, baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan dalil yang kedua dari hadis Rasul bahwa sihir itu ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingat Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, para penuntut ilmu, ya, kalau saya sebutkan hadis, jangan ditinggal begitu saja, dicatat juga. sebagaimana Bapak mencatat Al-Quran dan ayatnya. Memang kalau pencatatan Al-Quran dan ayatnya mudah. Surat ini ayat sekian, mudah. Dalilnya surat ini ayat sekian, mudah. Kalau hadis bagaimana? Lihat cara pencatatannya. Sering saya menyebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu tulis dulu. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Nah, baru nanti isi hadisnya ditulis. Ya, tidak perlu, tidak mesti harus sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Tapi isinya ditulis. Lihat, Rasulullah SAW bersabda di sini, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa itu tujuh dosa yang membinasakan? Maka Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah wassihir. Mensyirikkan Allah, dan yang kedua, sihir. Lihat sekarang, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, wa nuqtatu fi iqtisarihi ala thintaini minas sab' huna ar-ramzu ila ta'kidi amri sihir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sihir di urutan kedua menunjukkan penekanan bahwa sihir itu memang ada. Nah, Ustaz, apa yang ditulis? Tulis tadi kan sudah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian isinya Rasulullah SAW menyebutkan sihir sebagai salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Begitu cara menulis hadis, Pak. Jadi Bapak tidak ketinggalan dalil dari hadis Rasulullah SAW. Sering saya melihat para penuntut ilmu semangat menulis, tapi tidak semua dia tulis. Di antaranya hadis dia tidak tulis. Karena menganggap hadis tersebut sulit untuk menulisnya, isinya sulit. Maka tidak, jangan. Ditulis siapa yang meriwayatkan, sahabatnya siapa, kemudian isi konten hadis itu apa. Ini Bapak Ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih muqaddimah, ya. Bahaya sihir itu apa? Jadi tema yang terakhir sebelum kita masuk kepada pertanyaan, bahaya sihir. Yang pertama, atau buruknya dan tercelaknya sihir. Bahaya, buruk dan tercelaknya sihir. Yang pertama, orang yang main sihir atau tukang sihir tidak akan pernah beruntung dunia akhirat. Ya, yang pernah main sihir ataupun pelaku sihir tidak akan pernah beruntung dunia akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 77. Allah berfirman, "Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata." Yang kedua, buruknya, bahayanya, tercelanya sihir yaitu yang melakukan sihir atau yang mempelajari sihir kafir, keluar dari Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maid Al-Baqarah ayat 102. Yang melakukan sihir ataupun yang mempelajari sihir kafir, keluar dari Islam. Allah berfirman, "Wa may yu'allimani min ahlin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah dua malaikat tersebut mengajari seseorang tentang ilmu sihir kecuali kedua-duanya mengucapkan, "Sesungguhnya kami ini ujian, maka janganlah kamu kufur." Lihat. Yang ketiga, bahaya dan buruknya sihir, yaitu sihir termasuk daripada tujuh dosa yang membinasakan. Tujuh dosa besar yang membinasakan. Tulis seperti itu. Termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Buruknya, tercelaknya, kejinya sihir adalah dia perbuatan syaitan. Sihir adalah perbuatan syaitan. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang nusrah. Nusrah itu adalah mengobati sihir dengan sihir. Maka beliau mengatakan, "Hiya min amali syaitan." itu perbuatan adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Para ikhwah, nusyrah ini sering terjadi. Ada orang kesurupan, dipanggil bukan orang yang suka meruqyah dengan Al-Quran dan hadis, tapi dipanggil tabib, dipanggil tukang dukun, panggil begitu. Keluar ini jinnya. Jin yang didatangkan lebih besar. Kalau ini mungkin cuma kolonel, ini jenderal yang datang. Kalah. Tacutnya yang datang. Ya, kalah. Makanya yang jin yang masuk iseng ini, keluar dia. Tacut datang, keluar. Tapi yang lebih datang lebih parah. Dan itu kejadian. Perhatikan, saya punya cerita sendiri. Dan kejadian ini, waktu itu saya di Jakarta, kemudian ada kawan, keluarganya minta diruqyah, dan kebetulan perempuan. Dan waktu itu saya dengan istri ada di rumah itu, nginep di rumah salah seorang teman, dia minta diruqyah. Saya tanya, ada apa sebab, kenapa harus diruqyah? Ini saya kecelakaan, kakinya belah gitu, kecelakaan. Kemudian terasa sakit sekali. Meskipun sudah diperban, tapi terasa sakit. Setelah itu dipanggil seorang nenek-nenek untuk mengobati penyakit tersebut. Ternyata setelah dijambi-jambi oleh nenek-nenek tersebut, jadi sembuh. Sembuh. Tidak ada rasa sakit lagi. Tapi dia mempunyai penyakit lebih parah daripada rasa sakit di kakinya. Apa itu? Setiap kali ingin sholat, berdiri menghadap kiblat, lupa Al-Fatihah. Lupa Al-Fatihah. Dan ini kejadian hakiki. Ya, asal ketika dia merasakan sakit tersebut, dia baca Al-Fatihah seperti. Tapi kalau seandainya dia bukan sedang sholat, dia seperti baca Al-Fatihah seperti orang lagi makan nasi goreng. Lah, cepat. Baca Al-Fatihah. Tapi kalau sudah berwudu menghadap kiblat, Allahu Akbar, suruh baca Al-Fatihah, lupa. Ini penyakit lebih besar dibandingkan yang dia rasakan. Nah, kemudian saya baca-bacai Zam-Zam dengan membaca Al-Fatihah, ya. Kenapa disebutkan Ustaz surat-suratnya? Emang harus rahasia? Enggak ada rahasia. Ada orang dimintai banyu. Ustaz, minta banyu ulun lah, gasan anak ulun. Dibacai, diruqyahi dengan Al-Quran dan hadis. Hadangi aku kamar dulu. Kada, sini aja pengen baca. Enggak sana apa ke kamar. Yang dibaca cuma Al-Fatihah. Kalau ingin ditambah, Qul wallahu a'ad, Qul a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi Al-Fatihah. Maka, baca Al-Fatihah, jam-jamnya dibaca Al-Fatihah. Langsung, pada waktu itu, karena dalam kamar, saya di luar. Langsung, muntah. Kemudian, baca Al-Fatihah, Al-Qul 3 kali, kalau orang Banjar nyebutnya Fatihah 4, ya. Kemudian setelah itu baca Al-Baqarah, semakin mendekati ayat kursi, semakin muntah-muntah. Ketika pas ayat kursi, dia sudah tahan lagi, muntah habis-habisan. Tatkala selesai surah Al-Baqarah, dia sadar, saya suruh sholat, suruh berwudu sholat, kemudian selesai. Ketika itu dia bercerita bahwasanya, tadi saya melihat dari perut saya keluar seekor tikus. Maka inilah yang dimaksudkan oleh nenek-nenek tadi, yang menghilangkan rasa sakit di kakinya tadi. Nah, ini yang saya katakan bahwa kadang ada namanya nusrah. Nusrah itu adalah mengobati sihir dengan sihir. Seperti yang terjadi oleh sebagian masyarakat di perkampungan. Mengobati orang yang amandel atau sakit di sininya dengan dimasukkan ke dalam telur. Ya, nanti telurnya ketika dipecah ada darahnya. Itu mengobati sihir dengan sihir. Meskipun yang mengobatinya surbanan sebesar perahu. Jenggotan, jidat hitam. Ya, pakai jubah imam masjid Syafi'i. Ya. Bukan urusan ente dukun, tukang sihir, santet guna-guna pelet. Ya. Atau kambing adem ayam dipindahkan penyakit ke sana. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya. Ya, kambing enak-enak malam-malam begitu. Didatangkan orang sakit dipindahin. Langsung embe-embe sampai pagi enggak selesai. Itu bunyi kisah kambing. Ya, dan itu sihir dengan sihir. Mengobati sihir dengan sihir. Tapi setelah ini tidak ada yang minta rukyah sama saya ya. Ya, kalau buka praktek rukyah itu enggak ada pengajian malam Kamis. Orang berjurut di muka rumah nanti. Dan saya tidak merukyah. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi, yang keberapa? Kelima, itu adalah perbuatan syaitan. Yang keempat ya. Sekarang yang kelima, buruknya sihir dan buruknya dan tercelanya sihir, yaitu orang yang melakukan sihir dibunuh dalam hukum perdana Islam. Dalam hukum Islam, hukum qisas Islam, orang yang melakukan praktek sihir dibunuh jika terbukti dalam hukum pidana Islam. Rasulullah SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menulis surat sebelum beliau meninggal. Uqtulu kulla sahir. Bunuhlah setiap tukang sihir. Dan sunnahnya Umar bin Khattab adalah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada buruknya tukang sihir adalah orang yang percaya kepada sihir tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Yang keberapa itu? Keenam. Yang percaya kepada tukang sihir tidak akan masuk surga. Dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhuluna al-jannah, mudminul khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr." Tiga orang yang tidak masuk ke dalam surga. Kecanduan khamar, memutus kekerabatan, ini perhatikan Pak, memutus kekerabatan, terutama di zaman yang serba hedonis, materialistis, nelpon orang tua tidak pernah, menghubungi bapak ibu tidak pernah, dan subhanallah ada pemandangan menarik Pak, pelajaran ini bagi anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Ada kawan saya di Arab Saudi, beliau setiap hari Ahad nelpon ibunya ke Indonesia. Suatu ketika, karena satu dan lain hal, beliau tidak menelpon. Maka ternyata sang ibu tersebut menunggu. Ya, jangan sakiti bapak ibumu. Sang ibu tersebut menunggu. Kok tidak menelpon seperti biasa? Dan ini termasuk uquq. Ini termasuk kedurhakaan seorang anak. Jangan memutuskan hubungan kekerabatan. Terutama kerabat-kerabat dekat. Bapak, ibu, adik, kakak, paman, bibi. Kalau perlu ada kita yang menggagas perkumpulan keluarga. Kita yang menggagas kalau perlu. Yang ngaji-ngaji sunnah ini yang gagas. Jangan sampai egois. Kita yang menggagas. Kita bisa menularkan untuk orang, untuk keluarga-keluarga kita yang belum mengaji, belum mengenal sunnah ini, dengan kita menggagas perkumpulan. Ya. Tidak mesti kita harus yang ceramah, tidak mesti. Tapi ada perkumpulan, kemudian nasihat 1-2 selesai. Maka coba, menjadi berkah untuk keluarga. Jangan sampai memutuskan hubungan kekerabatan. Orang tua, paman, bibi. Kalau orang tua sudah meninggal, bibi kita. Jangan sampai diputuskan. Mereka bukan orang lain, mereka bagaikan ibu. Kepada ikhwan yang dirahmati Allah, ini pesan terutama kepada orang yang sudah mengenal sunnah. Lebih aturan untuk menghubungkan kekerabatan. Walau misalkan kita sulit untuk jalan kemana, ke kayu tangi ujung, karena ada keluarga sejalan, mengkhususkan waktu, itu pahala, itu ibadah. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Taib. Kemudian wa musaddiqun bisihir. Dan yang ketiga adalah yang percaya kepada tukang sihir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yaitu hadis yang ketujuh terakhir. Orang buruknya sihir dan tercelaknya sihir adalah dia tidak akan mendapatkan surga yang tertinggi. Siapa yang pernah main sihir enggak akan dapat surga yang tertinggi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yanalad darajatil ula man takahana aw istaqsama aw raja'a min safarihi tatayyuran." Tidak akan pernah mendapatkan derajat yang pertama, yang paling tinggi. Barang siapa yang main kahin, percaya kepada tukang ramal, awis taksam, yaitu main undian, yaitu berundi ataupun mengundi nasib, ya lebih tepatnya mengundi nasib, atau kembali dari safarnya karena merasa bernasib sial. Dan ini semua jenis-jenis sihir. Kembali dari safar, tidak jadi bersafar karena merasa bernasib sial. Dan ini ada bab tersendiri nantinya. Sudah siap tas, jaket, sepatu. Pas buka lawang, ada kucing picak pincang. Jar abahnya, kada jadi kita. Masukkan. Ini namanya tatayur. Ya. Yaitu merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu. Dan itu ada bab tersendiri. Nah itu tujuh mukaddimah saya tentang sihir. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas apa yang disebutkan oleh penulis dari dalil-dalil yang ada. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, pada pekan yang akan datang insyaAllah ta'ala kita akan melihat video tentang praktek-praktek sihir. Saya mohon yang belum hadir dan yang juga sekarang hadir untuk berhadir. Karena kita akan melihat film-film tentang video sihir. Bagaimana sebenarnya beberapa praktek-praktek sihir tersebut. Mudah-mudahan bisa dihadiri. Dan mohon kepada panitia tim dakwah untuk menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk melihat video. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Satu, dua orang. Tiga, empat. Nah, mic-nya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Nah. Ini pada saat metode ruqyah kadang kita melihat untuk yang di televisi ataupun yang terjadi di lingkungan masyarakat itu kadang ada yang mengajak bicara terhadap jin yang memasuki. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ruqyah itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menolong saudaranya untuk menghilangkan penyakit ataupun sihir terhadap orang yang kena tersebut. Nah, kalau berbicara masalah ibadah maka dia harus mempunyai dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua itu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belum dapati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah beliau berbicara, ngobrol, ini dari mana? Namanya siapa? Sudah kawin belum? Enggak perlu. Ya. Tapi yang kita perlukan adalah dia kita ruqyah. Dan juga kalau dilihat di dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut nanti ada beberapa penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya kita tidak tahu apa yang dia katakan, dia jujur atau tidak. Kemudian kita tidak tahu apakah dia ingin mendapatkan kebaikan atau tidak. Maka tidak ada maslahat untuk kita berbicara. Memang ada hadis dari Rasulullah SAW, seperti misalkan ketika beliau bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyid ini tukang sihir di zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ketika Ibnu Sayyid tidak bisa menjawab Rasulullah SAW, ikhsa aduwallah falan ta'lua qadrak, wahai musuh Allah, celaka engkau, maka engkau tidak akan pernah bisa menang. Itu bukan apa namanya ngobrol ataupun takhatub mukhatabah, ya, ada semacam obrolan, enggak, tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebuah ancaman bagi tukang sihir tersebut ataupun bagi orang yang diruqyah tersebut. Jadi tidak ada dalil yang saya ketahui seseorang berbicara dengan orang yang diruqyah atau jin yang dia ada di dalam orang yang diruqyah tersebut. Dan itu nanti menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Dan saya pesan, jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam meruqyah. Meruqyah itu adalah sebuah praktek ibadah membantu orang lain dalam kesulitan. Adapun dijadikan sebagai pelatihan, kemudian ruqyah, training ruqyah, enggak ada di zaman Rasulullah. Enggak perlu. Ya. Kemudian juga ada praktisi ruqyah. Enggak ada profesi ruqyah di zaman Rasulullah SAW. Enggak ada. Enggak ada profesi ruqyah, enggak ada. Kalau ahli baca Quran ada, ahli hafal Quran ada, ahli ilmu ada. Ya. Maka tidak perlu untuk di ajari saja ajaran-ajaran Rasulullah SAW tentang bagaimana cara meruqyah. Sudah. Adapun harus ada training segala macam, enggak perlu. Sebutkan hadis-hadisnya. Begitulah para ulama mengajari kita. Lihat Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak ada mereka membuka praktek ruqyah, praktisi ruqyah, training ruqyah, enggak ada. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Nah. Enggak ada mic kecuali satu itu. Biar agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah orang yang melakukan sihir khayalan itu bekerja sama dengan jin Ustaz? Kemudian yang kedua berkaitan dengan dajjal kok Ustaz. Apakah ketika dajjal dibangkitkan nanti kuburan yang di atasnya ada kijingnya atau beton itu akan didatangi oleh dajjal terlebih dahulu untuk dibangkitkan dijadikan pengikutnya? Apakah itu ada dalilnya Ustaz? Jazakallah. Barakallahu fik. Jazakallah khair atas pertanyaan yang pertama, yaitu sihir khayalan, apakah ada bantuan dari jin? Ini salah satu poin yang akan saya sebutkan nanti pada pertemuan ketiga membahas bab ini, yaitu kenapa sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan, bahkan kekafiran. Ya, kenapa? Salah satunya adalah di dalam praktek sihir terdapat permintaan bantuan, pertolongan kepada jin. Padahal kita tidak boleh minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, apakah sihir khayalan terdapat bantuan jin? Ya. Meminta kepada jin. Ya, tukang sihir mereka itu senantiasa berhubungan dengan jin, dan ini kalau tukang sihirnya asli. Mereka ada berhubungan dengan jin, seperti menyembahkan ayam cemeni disembeli, menyembahkan, menyediakan ini bubur habang, bubur putih, menyediakan ini dan itu. Ya, menanam di belakang rumah, itu semua praktek sihir yang tujuannya adalah mentaati perintah jin. Yang dengan mentaatinya jin nanti akan membantu, di antaranya membuat sihir khayalan. Ya. Tapi kalau seandainya ada yang dikaitkan dengan hipnosis atau prakteknya hipnotis, ya, maka apakah dia pakai sihir khayalan? Ya tergantung. Tapi kebanyakan mereka memakai sihir khayalan dengan bantuan jin. Wallahu a'lam. Jadi, kapan sihir dikategorikan sebagai sebuah kesyirikan kekafiran? Karena dia meminta bantuan dengan jin. Ya, ada pernah seorang di Arab Saudi, nanti pekan depan saya akan lihatkan syekh yang cerita ini, Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Seorang di Arab Saudi, ketua divisi KPD Arab Saudi, ketua divisi Komisi Pemberantasan Dukun di Arab Saudi. Beliau bercerita bahwa kita pernah menangkap seorang dukun. Ketika tatkala ditangkap, dukun ini menangis. Ketika menangis, kami tanya, kenapa engkau menangis? Saya menangis bukan karena takut kepada kalian, tapi saya menangis karena sedih. Saya punya ribuan jin. Kenapa jin-jin tersebut ketika saya ditangkap, saya tidak diberitahu? Ya. Maka Syekh ini menjawab, ada beberapa sebab kami bisa tangkap. Yang pertama, orang yang pernah kamu zalimi berdoa kepada Allah, dan doanya orang terzalimi kabul. Suami istri yang sedang mesra-mesranya dipisahkan gara-gara sihir. Anak orang tua yang sedang hormat saling menghormati, saling menyayangi, dipisahkan karena sihir. Mereka berdoa dikabulkan oleh Allah karena terzalimi. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu kamu mungkin kurang sesajinya untuk jin. Maka dia mengatakan, oh enggak, kalau hubungan saya ini dukun beneran, ya, bukan dukun palsu, dukun beneran, dia senantiasa berhubungan dengan jin. Kata dia, kalau seandainya saya tidak akan mungkin kurang sesaji saya untuk jin. Kenapa? Karena saya punya perempuan di rumah. Dukun itu sudah lewat masanya untuk hubungan seksual, prisek, udah lewat. Ya. Tapi maksud dia punya perempuan di rumah itu adalah tatkala perempuan ini haid, maka diambil darah haidnya, dengan darah haid tersebut dia jadikan sebagai tinta untuk menulis ayat kursi. Ini kan penyebab kesyirikan kekafiran mereka. Maka setiap jin, setiap sihir senantiasa selalu ada hubungannya dengan jin. Ya, seperti itu. Tidak akan pernah manjur sihir tanpa hubungan dengan jin. Maka selalu berhubungan dengan jin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua yaitu tentang apa tadi? Dajjal. Saya tidak tahu. Belum pernah dengar hadisnya kalau Dajjal mencari kuburan yang tinggi-tinggi lalu dibangkitkan dia untuk jadi pengikutnya. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu? Tidak ada? Silakan. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Kami pernah mendengar Ustaz masalah tadi Rasulullah kena sihir. Seorang Ustaz itu mengatakan Rasulullah kena sihir itu memang waktu itu, karena Rasulullah sebagai manusia biasa, karena memang waktu itu belum turun surat Al-Falaq dengan An-Nas katanya. Yang kami tanyakan, apa benar ini Ustaz? Jadi sebagai manusia biasa, jadi kalau beliau juga tidak dirugi atau tidak merugi diri sendiri, jelas karena itu manusia biasa, tidak boleh yang diyakini sia dan lainnya. Terus yang kedua mengenai salat kita tadi Ustaz, kalau misalnya turun hujan maghrib atau misalnya zuhur, apa boleh dilakukan selain di masjid Ustaz, apa misalnya di rumah saja? Iya. Itu saja Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir karena memang pada waktu itu belum diturunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau seandainya sudah turunkan Al-Falaq An-Nas, maka mustahil Rasul sallallahu alaihi wasallam kena sihir, karena Al-Falaq An-Nas adalah surat yang membentengi seseorang dari perkara sihir. Mau belum turun atau sudah turun, maka tetap hadisnya sahih. Adapun penjelasan tentang bahwa itu belum turun surat Al-Falaq atau An-Nas, maka saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kemudian bolehkah menjamak sholat di rumah? Maka jawabannya semua hadis tentang sholat jamak itu adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kesulitan seseorang untuk pergi ke masjid. Tetapi kalau terjadi saya tidak pergi ke masjid karena hujannya sangat lebat, maka bagaimana, bolehkah saya menjamak? Maka jawabannya boleh. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa fiik barak. Ada kepercayaan bahwa jika seseorang terkena sihir kemudian dia disuruh mengganti nama dan menikah untuk mencegah sihirnya, apakah ini benar? Yang jelas, untuk mengobati penyakit sihir itu dicari buhulnya dan diruqyah orangnya, itu saja. Adapun harus mengganti nama kemudian dia menikah, ya, berapa kali nikah? Kalau kena sihir 2 kali, nikahnya 2 kali. Kena sihirnya 3 kali, nikahnya 3 kali. Ya, belum, saya belum tahu dalilnya yang ada. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.